mudah, terlalu cepat untuk jatuh cinta. Usia 11 telah patah hatinya, ditinggal pergi oleh kekasihnya. Oh, musim berganti, engkau telah dewasa, wajahmu lembut ayu mempesona. Luka di hati tiada pembalutnya, sehingga namamu lalu berganti. Oh, Milarka, Milarka, kini aku tahu kau menunggu. Oh, Milarka, Milarka, kini aku tahu kau menunggu. Namun panah amor tiada kunjung tiba, untuk mengulang lagi jatuh cinta. Telah tiada cinta dan air mata, seakan lenyap untukmu, Milarka.